لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه اللؤلؤ المكنون في سيرة النبي المأمون: علام كهنة البيعة. روى ابن إسحاق في سيرة عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: كنت ممن حاضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا تزني ولا نزني أحسن الله إليكم، ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن أغشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شرور أنفسنا، ربنا زدنا علما، وارزقنا فهما وعملا متقبلا. الإخوة الكرام، kita melanjutkan pembahasan tentang kitab sirah ini, dan pembahasan kita telah sampai kepada pembahasan tentang bai'atul aqabatil ula, bai'ah aqabah yang pertama, tampak dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sebagian kaum Ansar. Akhirnya mereka pulang, mereka menyebarkan apa yang disampaikan Nabi kepada mereka tentang Islam. Pada tahun berikutnya, ketika musim haji, berangkatlah mereka 12 orang membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bai'at yang pertama. Dan bai'at maknanya adalah janji untuk taat, patuh. Itulah makna bai'at. Alama kanatil bai'ah. Mereka bai'at di atas apa? Mereka membai'at Nabi atas apa? Ibn Ishaq menerangkan dalam kitabnya Sirah, Sirah Ibn Ishaq, dari jalur sahabat Nabi Ubadah bin Samit, berkata: Ubadah, sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang hadir dalam pembaiatan pertama itu. Adalah jumlah kami 12 orang. Maka kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas baiat kaum wanita. Baiatun nisa adalah baiat Nabi terhadap kaum wanita yang termuat dalam Quran dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, namanya baiatun nisa. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, idza ja'aka an-nisa yubayyi'naka, jika datang kepadamu wanita-wanita membaiatmu, ala an la yusyrikna billahi syai'an, agar mereka berjanji tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Ya, ala an la yusyrikna billahi syai'an wa la yasyrikna, mereka berjanji tidak mencuri, wa la yazinina, mereka berjanji tidak berzina, wa la ya'tina bi buhtanin yaftarinahu baina aydihinna, dan mereka berjanji tidak berselingkuh, ya, memasukkan ke dalam rahim mereka yang bukan dari bagian suami mereka. Ya, sampai akhir ayat. Ini namanya bai'atun nisa, termuat dalam surat Al-Mumtahanah. Maka Nabi membai'at para sahabat pada bai'atul aqabatul ula di atas bai'at ini, yang isinya ala alla nusyrika billahi syai'an. Nabi membai'at kami untuk setia dan patuh, tidak menyekutukan Allah dengan apapun juga. Wala nasriq, Nabi membaiat kami tidak mencuri, wala nazni, tidak berzina, wala naqtul auladana. Nabi membaiat kami untuk tidak membunuh anak-anak kami. Wa alla na'ti bi buhtanin naftarinahu baina aydina wa arjulina. Membaiat kami untuk tidak melakukan tindakan buhtan, ya, yang kami lakukan di hadapan kami. Buhtan secara bahasa adalah kedustaan. Buhtan bagi kaum wanita adalah wanita berselingkuh dengan laki-laki lain, memasukkan ke dalam rahimnya, ya, yang bukan dari suaminya, dan dia mengklaim ini anak suaminya. Itu buhtan. Ya, dan buhtan di sini bagi kaum laki-laki adalah mendatangkan tindakan kedustaan. Wala na'sihi fi ma'ruf, kami membaiat Nabi untuk tidak menentang Nabi, bermaksiat kepada Nabi dalam perkara-perkara kebaikan. Fa in wafaitum falakumul jannah, bila mana baiat ini kalian penuhi, kalian tidak menyekutukan Allah, kalian tidak mencuri, kalian tidak berzina, kalian tidak membunuh anak kalian, tidak melakukan perbuatan dusta, kalau kalian dan tidak menyelisihi Nabi dalam perkara ma'ruf, kalau ini semua kalian jalankan dengan benar, maka bagi kalian surga, janji Nabi. Wa in ghashitum min dhalik syai'an fa amrukum ila Allah, kalau ternyata kalian menyelisihi bagian daripada baiat ini, melanggar, ya tentunya selain kesyirikan, mungkin tergelincir ke dalam berzina, mencuri dan semacamnya, fa amrukum ila Allah, maka kalau kalian mati, urusan kalian diserahkan kepada Allah. Insya'a azab, kalau Allah mau mengazab kalian. Wa insya'a ghafar, kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengampuni kalian. Sebagaimana konsep Ahlus Sunnah, orang-orang yang mati membawa dosa-dosa selain syirik, mereka dibawa kehendak Allah, terserah kepada Allah. Jika Allah mau mengazab mereka, jika Allah mau, Allah mengampuni mereka. Inilah isi bai'at pertama, namanya bai'atul aqabatul ula. Isinya adalah tentang bai'atun nisa yang termuat dalam surat Al-Mumtahanah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Warau syekhani fi sahihaihima an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa hawlahu isabatun min ashabi bai'uni ala an la tushriku billahi syai'a wa la tasriqu wa la taznu ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأوقب به في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. Ya, adapun keterangan tentang bai'atun nisa ini dimuat dalam Sahih Bukhari dari Jalal Ubadah bin Samit. Adapun tadi riwayat yang di atas adalah riwayat daripada Ibnu Ishaq dalam kitabnya Sirah, Sirah Ibnu Ishaq, dan ini adalah merupakan hadis yang semakna dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika di hadapannya ada sekelompok orang dari sahabat-sahabatnya, maksudnya orang-orang Ansar yang datang ingin baiat Nabi, maka Nabi berkata kepada mereka, bai'uni, baiatlah saya, ala alla tusyriku billahi syai'an, jangan kalian mempersekutukan Allah dengan apapun jua. Jangan kalian mencuri, jangan kalian berzina, jangan membunuh anak-anak kalian, jangan melakukan tindakan kedustaan yang kalian lakukan di hadapan kalian. Ya, di antara kedua tangan dan di antara dua kaki kalian. Wala ta'su fi ma'rufin. Jangan pernah kalian menentang saya, bermaksiat. Ya, kepada saya dalam perkara-perkara kebaikan. Faman wafa atau faman waffa minkum fa'ajru 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi bayat ini dengan sempurna, ya, tidak menyelesaikan janjinya ini, maka ganjarannya Allah yang akan tanggung, Allah yang akan berikan. Waman asaba min dzalika syai'an, barang siapa yang terkena karena melanggar daripada apa yang disebutkan di atas, mungkin dia tergelincir ke dalam perzinahan, pencurian dan semacamnya, pembunuhan, fa'uqiba bihi fid dunya, sekiranya dia dihukum di dunia, mencuri dipotong tangannya, berzina dia didera 100 kali atau dirajam, membunuh dibunuh, barang siapa yang dihukum dengan apa yang dia buat tersebut di dunia ini, fahuwa kafaratullah, maka sesungguhnya hukuman itu adalah merupakan penghapus bagi dosanya. Artinya orang-orang yang berbuat dosa besar yang memiliki konsekuensi had, manakala dia telah dihad, hapuslah dosanya. Orang berzina, kemudian dirajam sampai mati, hapus dosa zinanya. Didera 100 kali, hapuslah dosa zinanya jika dia belum menikah. mencuri, dipotong tangannya, hapuslah dosa mencurinya. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang ternyata terkena dengan melanggar apa-apa yang dia janjikan di atas dan dihukum, maka hukuman itu akan dapat menjadi penebus dosa-dosanya. Dan barang siapa yang terkena dosa daripada dosa-dosa di atas, kemudian Allah menutupinya sehingga tak ditegakkan kepadanya had, tak dihukum di dunia ini, fahuwa ilallah, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Yang berzina tak ketahuan, serahkan kepada Allah hukumnya. Insya'a afa'an wa insya'a azabah aqabah. Terserah Allah, jika Allah mau mengampuninya, Allah kuasa. Jika Allah mau mengazabnya, Allah juga kuasa. Fabaya'nahu ala dhalik, kata Ubadah, kami pun sepakat membaiat Nabi di atas syarat-syarat tersebut di atas. Inilah isi baiat yang pertama di Aqabah. Aqabah nama gunung yang membentang di Mina. Di sana ada jamrah. Naam. Walaysa fi hadhi riwayati sahihah tasrihun bi anna hadhi al-bai'ata kanat laylatal Aqabah, wa la syakka anna ayata bai'ati nisa nazalat ba'da Hudaybiyah bila khilaf. Wa aina al-Aqabah al-ula min al-Hudaybiyah? Faman hasbuka. Ketika Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi menyebutkan kisah ini, maka dia mengkritisi dan dia berkata, dalam riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari ini jelas, kata beliau, tak terdapat padanya isyarat apapun menunjukkan bahwasanya inilah isi baiat yang pertama. Ya. Dan dia berkata, tak lagi keraguan, tak ada keraguan bahwasanya baiat Nabi terhadap kaum wanita yang datang ke kota Madinah meninggalkan Makkah itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, tak lagi diperselisihkan padanya. Ya, perjanjian Hudaybiyah itu pada tahun ke-6 Hijriah. Bagaimana pula disebut baiat kaum muslimin pada baiat Aqabah pertama ini isinya adalah isi baiatun nisa. Wa aina al-aqabatul ula min al-Hudaybiyah? Bagaimana dapat dikatakan bahwa ini baiat Aqabah ula, padahal surat tentang Mumtahanah itu terjadi pada masa setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, bagaimana para ulama menjawab ini? Naam. Faman thamma salaka al-ulama'ul muhaqqiquna fi maqalat Ibn Ishaq. Famin thamma salaka al-ulama'ul muhaqqiquna fi maqalat Ibn Ishaq 'ala bai'ati an-nisa' masalika. Qala al-Hafidz Ibn Katsir wa qawluhu أي ابن إسحاق على بيعة النساء يعني على وقف على وفق ما نزلت عليه آية بيعة النساء بعد ذلك عمل حديبية وكان هذا مما نزل على وفق ما بايع عليه أصحابه ليلة العقبة وليس هذا بعجيب فإن القرآن نزل بموافقة أمر بن الخطاب رضي الله عنه في غير ما موطن كما بيناه في سيرته وفي التفسير وإن كانت هذه البيعة وقعت عن وحي غير متلو فهو أظهر والله أعلم. Maka Al-Hafidz Ibnu Katsir menjawab, perkataan Ibnu Ishaq bahwasanya baiat kaum Ansar di baiatul Aqabah ula di atas baiatul Nisa, baiatnya kaum wanita yang datang setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah, terdapat kesepakatan siapapun yang datang dari laki-laki penduduk kota Madinah ke Mekah, mereka wajib dipulangkan, mereka tidak boleh dipulangkan ke kota Madinah. Biarlah mereka bergabung dengan kaum musyrikin di Mekah. Sementara siapapun laki-laki Mekah yang berangkat masuk Islam, meninggalkan Mekah ke Madinah, wajib dikembalikan. Ini isi perjanjian Hudaybiyah. Ya. Kemudian ada sebagian wanita yang dia hijrah, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah, maka datanglah Quraisy meminta agar dikembalikan, kata mereka, sesuai perjanjian. Nabi berkata, tidak, dalam perjanjian itu hanyalah kaum laki-laki yang dikembalikan, tidak perempuan. Maka berangkatlah sebagian perempuan hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Maka Nabi Allah perintahkan untuk menguji apakah perempuan ini telah masuk Islam. Maka Nabi setiap kali perempuan-perempuan tersebut hijrah, Rasulullah ambil mereka baiat yang disebut dengan nama Baiatun Nisa, termuat dalam surat Al-Mumtahanah. Wahai Nabi, jika datang kepadamu perempuan-perempuan yang mereka mengaku beriman, maka ujilah mereka. Di antara isi ujian tersebut, Nabi menyuruh mereka baiat untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berselingkuh, masukkan dalam rahim mereka yang bukan milik suami mereka. Inilah isi Baiatun Nisa yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah. Ya, jadi sebagian orang mengatakan, kalaulah Ibnu Ishaq mengatakan isi baiat tersebut adalah merupakan yang terdapat dalam isi Baiatun Nisa, Baiatun Nisa baru belakangan terjadi setelah tahun ke-6 Hijriah. Sementara peristiwa Aqabah ini sebelum hijrah. Ya. 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka dijawab Ibnu Katsir, perkataan Ibnu Ishaq bahwasanya baiat kaum Ansar pada Baiatul Aqabatul Ula, yaitu isinya adalah isi Baiatun Nisa, ya, tak mengapa Rasulullah SAW membaiat mereka dengan apa-apa yang nanti turun pada tahun ke-6 Hijriah berupa ayat. Di pangkal Rasulullah SAW membaiat kaum muslimin yang 12 orang ini, kaum Ansar, dengan isi Baiat Nisa yang nanti belakangan baru turun ayatnya. Tak mengapa, ya. Inilah dia yang dibaiat Nabi SAW. Kejadian itu benar terjadi pada perjanjian Hudaibiyah, pada perjanjian Baiatul Aqabatul Ula. Tapi belum lagi turun ayat. Adapun ayat tentang wanita yang isinya sama itu pada tahun ke-6 Hijriah. Ini bukanlah hal yang aneh. Sesungguhnya Quran itu banyak turun. Ayat-ayat Quran sesuai dengan apa yang diinginkan Umar bin Khattab. Bukan hanya itu tempat, banyak tempat-tempat. Imam Suyuti kalau saya tak khilaf menyebutkan ada 23 ayat dalam Quran turun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Umar terlebih dahulu menginginkan begini-begini, belakangan baru turun ayat. Adalah hal yang biasa. Ya. Wa in kanat hadhihi al-bay'atu waqa'at an wahyin ghairi matluwin fa huwa adhhar. Jadi intinya baiat Nabi pada baiat pertama Baiatul Aqabah ula ini memang belum turun ayat padanya, tapi isinya itu nanti diturunkan ayat pada tahun ke-6 Hijriah. Wallahu a'lam. Paham ya? Naam. As-sahih fi hadhihi al-bay'ah was-sahih huwa ma qalahu al-hafiz fi al-fath an al-mubay'ah al-madhkurah في حديث عبادة رضي الله عنه على الصفة المذكورة لم تقع ليلة العقبة وإنما كان الذي وقع ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل المغازي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم هو وأصحابه ومن حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أيضا إن البخاري في صحيحه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمقره وأن لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. Ya, jadi itu pendapat pertama tentang isi baiat al-aqabatul ula. Berkata pengarang kitab kita ini, was-sahihu min hadhihi al-bay'ah, yang benar isi baiat tersebut apa yang dikatakan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, baiat yang tersebut dalam hadis Ubadah, ya, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq dalam kitab sirahnya, ya, dan ada hadis dalam Sahih Bukhari yang menjelaskan tentang Baiatun Nisa lam taqa lailatul aqabah, isi baiat tersebut tidak terjadi pada malam Aqabah. Ya. Adapun yang benar, isi baiat yang diambil Nabi dari para sahabat pada malam Aqabah adalah perkataan Nabi kepada kaum Ansar. Ini yang benar. Ubayyukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku baiat kalian berjanji untuk membela saya, menjaga saya sebagaimana kalian membela, menjaga istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Ini isi baiatul aqbal pertama. Siapkah kalian membela saya, mempertahankan saya, menjaga saya sebagaimana kalian menjaga, mempertahankan anak-anak kalian, istri-istri kalian? Maka sahabat-sahabat Ansar yang 12 orang ini pun sepakat untuk ya mengikuti apa yang mereka janjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian isi berikutnya, agar mereka kaum Ansar ya menerima manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berangkat ke negeri mereka dan sahabat-sahabat lain dari kaum Muhajirin. Dari kaum Muhajirin. Ini isi kedua, agar mereka sudi menerima Nabi dan para sahabat-sahabat Muhajirin manakala mereka datang ke kota Madinah, hijrah ke tempat mereka. Maka berkata Rasulullah, berkata Ubadah bin Samit, kami pun membaiat Rasulullah untuk senantiasa taat, patuh, mendengar dalam segala keadaan kepada Nabi, baik dalam keadaan kami tak suka maupun dalam keadaan suka, baik dalam keadaan kami sedang bersemangat atau dalam keadaan kami sedang tak bersemangat. Kami pun membaiat Nabi untuk tidak mengambil alih kekuasaan dari ya orang yang berkuasa. Dan Nabi membaiat kami untuk mengatakan kebenaran dimanapun kami berada. Tak perlu takut dalam rangka mengatakan kebenaran. Meski siap, meski harus mendapatkan celaan orang-orang yang mencela. Inilah isi baiat Aqabah yang pertama. Agar mereka membela Nabi SAW sebagaimana mereka membela anak istri mereka, agar mereka menerima kedatangan Nabi dan para sahabat, agar mereka patuh dan taat mendengar apapun yang katakan Nabi SAW, tidak membangkang, tidak memberontak, agar mereka mengatakan kebenaran dimanapun mereka berada. Inilah isi baiat Aqabah sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Naam. Wasrahu min dhalika في هذا المراد ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آخر عن عبادة رضي الله عنه أنه جرت له قصة مع أبي هريرة رضي الله عنه عند معاوية رضي الله عنه بالشام فقال عبادة رضي الله عنه يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى الأمر بالمعروف والنحي عن المنكر وعلى أن نقول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم وعلى أن ننصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرب علينا يثرب فنمنعه مما نمنع منه أنفسنا وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بايعناه عليها. Ya, dan ada yang mengkuatkan isi baiat pertama ini, baiatul aqabah, adalah apa yang disebutkan di atas. Ya, bahwasanya Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab musnadnya mengeluarkan riwayat dari Ubadah bin Samit. Ketika terjadi antara Ubadah bin Samit dengan Abu Hurairah perselisihan. Ya, di sisi Muawiyah bin Abi Sufyan, ketika Muawiyah menjadi penguasa di negeri Syam, maka berkatalah Ubadah menunjukkan keutamaannya di atas Abu Hurairah. Dia berkata, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya engkau tak pernah ikut bersama kami manakala kami membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk senantiasa mendengar, patuh dan taat dalam segala keadaan, baik dalam keadaan bersemangat ataupun dalam keadaan sedang malas. Ya. Nabi membaiat kami untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi membaiat kami untuk tidak berkata-kata kecuali yang benar, tak perlu takut dengan apapun orang yang mencela jika itu dilakukan karena Allah. Dan kami membaiat agar kami membela Rasulullah SAW jika datang kepada kami di kota Yathrib. Kami wajib membela mempertahankan beliau sebagaimana kami membela mempertahankan istri-istri kami dan anak-anak kami. Dan Rasulullah menjanjikan bagi kami surga. Inilah isi baiat Rasulullah SAW terhadap kami manakala kami membaiatnya di Baiatul Aqabatul Ula. Ini yang diperkuat. Menunjukkan inilah isinya. Naam. Fahada huwa alladhi waqa fi hadhihi al-bay'atil ula. Thumma sadarat mubay'atun ukhra. Minha hadhihi al-bay'atu allati fi hadisil babi fi jazri 'anil fawahish al-madhkura. Walladhi yuqawwi annaha waqa'at ba'da fathi Makkah ba'da an nazalat al-ayatu allati fil mumtahina wa hiya qawluhu ta'ala: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ولا وأرجلهن ولا يؤسينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Ya, maka yang terjadi pada Baiatul Aqabatul Ula adalah apa yang disebutkan di atas. Nabi membaiat mereka untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana membela anak dan istri mereka. Kemudian mereka membaiat Nabi untuk setia menerima Nabi dan para sahabat jika berhijrah kepada mereka. Mereka membaiat Nabi untuk mempertahankan Nabi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjuang bersama Nabi untuk taat patuh mendengar, tidak bermaksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bila mana mereka menepati baiat tersebut, bagi mereka surga. Inilah isinya. Inilah isi baiat al-Aqabul Ula. Setelah itu ada lagi baiat-baiat lain. Di antaranya adalah baiat yang termuat pada hadis pertama kita baca. Ya. Agar menjauhi segala macam bentuk perbuatan-perbuatan keji dan maksiat. Agar mereka tidak syirik, agar mereka tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina. Itu juga terjadi pada baiat-baiat lain, bukan pada baiat Aqabah yang pertama. Ya, menurut mereka bahwasanya baiat ini terjadi setelah Mekah ditaklukkan. Baiat meninggalkan perbuatan-perbuatan seperti mencuri, membunuh, berzina, tidak berselingkuh. Ini baiat terjadi setelah Mekah ditaklukkan. Yang karena itulah turun ayat dalam surat namanya Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah. Itu ayat yang berbunyi, wahai Nabi, jika datang kepadamu kaum wanita yang beriman, mereka membaiatmu. Ya. Agar mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak mencuri, mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh, mereka tidak membunuh anak-anak mereka, tidak berselingkuh, berbuat dusta, memasukkan ke dalam rahim mereka yang bukan milik suami mereka, tidak menentangmu dalam perkara ma'ruf, maka ambillah baiat mereka, mintakan bagi mereka ampunan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Ini ayat kapan turunnya? Naam. Wa nuzul hadhihi al-ayati mutaakhirun ba'da qissati al-Hudaybiyyah bila khilafin. Wad dalilu 'ala dhalik ma rawahu al-Bukhari fi sahihi fi hadisi Ubadah radhiyallahu anhu hadha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma bay'ahum qara al-ayata kullaha wa 'inda Muslimin fi sahihi qala fatala 'alaina ayata an-nisaa qala Allah yushrikna billahi syai'a. Ya. Maka turunnya ayat ini adalah belakangan setelah terjadinya kisah perjanjian Hudaybiyah tanpa perselisihan padanya. Dalilnya adalah apa dikatakan Bukhari dalam sahihnya dari hadis Ubadah bahwasanya Nabi SAW tatkala membaiat mereka, Nabi bacakan kepada mereka isi ayat tadi. Dan juga terdapat dalam sahih Muslim berkata Wadah bin Samit, maka Nabi membacakan kepada kami ayat tentang baiat kaum wanita Allah yusyrikna billahi syai'an. Naam. Walid Tabarani min wajhin akhara qala Ubadah radhiyallahu anhu bay'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma bay'a alaihi an-nisaa yawma fathi Makkah. ولمسلم في صحيحه عن عبادة رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء. Kemudian hal lain yang menekankan bahwasanya baiat pada baiatul aqabah itu bukan sebagaimana dimuat sebelumnya tentang baiat Nabi kepada mereka tidak melakukan kesyirikan, berzina, mencuri. Ya, Imam Tabrani menjelaskan dari jalur yang lain. Dengan riwayat yang lain dari Ubadah bin Samit juga. Kata Ubadah, kami membaiat Rasulullah SAW pada masa Makkah ditaklukan dengan baiat Nabi terhadap kaum wanita. Ya. Dan dalam Sahih Muslim dari hadis Ubadah juga, Ubadah mengatakan Rasulullah mengangkat daripada kami baiat sebagaimana Rasulullah membaiat kaum wanita. Jadi intinya baiat ini yang tadi dikatakan isi baiatul aqabah adalah baiatul nisa tidak benar. Ibnu Ishaq keliru ketika menukilnya. Bukan itu isi baiatul aqabah yang pertama. Naam. Fahadhihi adillatun zahiratun fi anna hadhihi albay'ata innama sadarat ba'da nuzulil ayah bal ba'da sururil bay'ati bal ba'da fathi Makkah. Wa innama hasal al-tibasu min jihati anna Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu hadar al-bay'atayn ma'an bay'at al-aqabah al-ula wal bay'at 'ala mithli bay'at an-nisa'i yawm al-fath wa kanat bay'at al-aqabah min ajli ma yumtadahu bih fa kana yadhkur min ajli ma yumtahu bih fa kana yumtadahu bih أحسن الله إليكم وكانت بيعات العقبة من أجل ما يمتدح به فكان يذكرها إذا حدث تنويحا بسابقته فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقب ذلك توهم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعة الأولى وقعت على ذلك وراجح أن التصريح بذلك بأن بيعة العقبة الأولى كانت على بيعة النساء وهم من بعض الرواة. Ya, maka dalil-dalil yang disebutkan ini jelas menunjukkan bahwasanya bayat yang dikatakan itulah bayat an-nisa pada malam Lailatul Aqabah pertama itu adalah merupakan hal yang tak benar. Karena bayat yang isinya seperti itu baru terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Ya. Pada tahun ke-6 bahkan setelah Fathu Makkah tahun ke-8. Tetapi hal ini bisa terjadi karena sebagian orang salah memahami di mana perawi kisah ini Ubadah bin Samit dia menghadiri dua bayat tersebut, Bayatul Aqabah dan Bayatul Nisa. Dan dia menyebutkan Bayatul Aqabah ingin menekankan kepada kaum muslimin lainnya bahwasanya dia memiliki keutamaan menjadi orang pertama kali membaiat Nabi dalam Islam. Bagaimana terjadi antar dia persisian dengan Abu Hurairah? Dia katakan kami ikut baiat akbar Nabi yang pertama, kami lebih dahulu daripada engkau Abu Hurairah. Tapi tatkala dia juga mengikuti baiat yang namanya baiatun nisa, sebagian orang salah paham sehingga mereka mengira bahwasanya baiatun nisa itu terjadi pada masa bayatul aqabatil ula isinya, padahal tak benar. Naam. Qala Dr. Muhammad Abu Syahba rahimahullahu taala wa hadha alladhi dzakarahu al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullahu wa huwa alladhi yajibu an yusara ilayhi fa huwa rahimahullahu min a'lamin nas bil Qur'an wa tanazzulatihi وسنة وطرق الجمع بين رواياتها المختلفة وبالسيرة تواريخ الصحابة وله انتقادات كثيرة صائبة على ابن إسحاق wa ghairihi min kuttabi siyari wa tarikhir rijal. Berkata Dr. Muhammad Abu Syahbah rahimahullah yang mengomentari apa yang dipersisihkan tentang isi Baiatul Aqabah pertama, bahwasanya apa disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah itulah yang wajib kita benarkan. Dan dia Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah terkenal adalah orang yang paling tahu tentang manusia, sejarah, tentang Quran, tentang turunnya Quran, paling tahu tentang sunnah, paling tahu dan paham bagaimana mengumpulkan berbagai macam riwayat yang terlihat kontradiksi. Dia paling tahu tentang sirah dan sejarah para sahabat. Bahkan dia punya kritikan-kritikan yang banyak terhadap riwayat-riwayat Ibnu Ishaq dan yang lain-lain daripada para penulis-penulis kitab sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penulis ya kitab sejarah kaum muslimin. Ini kata Dr. Abu Syahbah. Bahwasanya apa yang dirujukkan Al-Hafidz Ibnu Hajar itu lebih benar ya daripada apa yang dinukil oleh Ibnu Ishaq menjelaskan isi Baiat Aqabah pertama adalah Baiatun Nisa. Naam. Wa hadhi tahqiqat wa tanbihu ila al-maghalit wal awhami fi riwayah hiya min ahammi ma yughna bihi ad-darisuna li siratin nabawiyah fi dawil Qur'ani wa sunnah wa hiya qad takhfa ala ghairi al-mukhassisina sallallahu alaykum wa hiya qad takhfa ala ghairi al-mutakhassisina fi ulum al-Qur'ani wa sunnati wa ulumiha falhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Maka kebenaran semacam ini ya, kemudian ya kritikan-kritikan tentang kesalahan-kesalahan sebagian daripada para ulama yang menuliskan tentang kitab sirah Nabi adalah merupakan hal yang sangat penting untuk ditekuni oleh orang-orang yang pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam di bawah ya naungan Quran dan Sunnah tentunya. Ya. Dan banyak perkara-perkara yang tidak diketahui para ulama-ulama lain yang menguasai ilmu-ilmu tentang Quran, Sunnah dan ilmu-ilmu lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, kata beliau, yang telah memberikan hidayah petunjuk untuk hal ini. Jadi ada namanya kritik sirah, ada. Tak semua yang ditulis oleh Ibnu Ishaq itu benar. Nah, maka dibantah oleh sebagian para ulama, sebagaimana Al-Hafidz Ibnu Hajar terkadang membantah pernyataan Ibnu Ishaq. Bukan ini isi perjanjian Hudaibiyah tersebut. Enggak, ini nanti baiat ini terjadi setelah Mekah ditaklukkan. Adapun baiat yang terjadi pada Baiatul Aqabah Ula isinya bukan seperti itu, tapi isinya yang seperti ini. Nabi berjanji kepada mereka agar mereka membela Nabi, bersiap menerima Nabi dan para sahabat jika datang kota Madinah, untuk patut pak taat mendengar apa dikatakan Nabi, tidak bermaksud kepada Nabi SAW. Kalau mereka penuhi bagi mereka surga. Itu isi Baiatul Aqabah pertama yang benar. Naam. Wal khulasatu anna al mubayyata fil aqabati al ula kanat ala al sam'i wa ta'ati fil usri wal yusri wa fil manshati wal makrahi wal amri bil ma'rufi wal nahyi anil munkari wa qawlil haqqi wa alla yakhafuna fillahi lawmata la'im wa 'alal wala'il wan nusrati li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idza qadima 'alaihim al madinah wa an yamna'uhu mimma yamna'una minhu anfusahum wa azwajahum wa auladahum wa amal mubayyatu 'ala misli bai'ati nisa' faqad kanat ba'da dhalik. Kesimpulan dari pembahasan yang kita telah jelaskan di atas, ini kesimpulannya. Bahwasanya baiat yang terjadi pada Baiatul Aqabatul Ula, Aqabah pertama, adalah isinya agar mereka patuh dan taat kepada Nabi dalam segala keadaan, baik dalam keadaan sulit maupun lapang, baik dalam keadaan mereka bersemangat ataupun dalam keadaan mereka sedang bermalas-malasan, agar mereka juga membaiat Nabi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mengatakan kebenaran dimanapun berada, dan jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran meski resikonya harus dicela oleh orang-orang yang mencela. Membaiat Nabi untuk senantiasa berupaya menjaga Nabi SAW, membela Nabi SAW jika Nabi datang kepada mereka ke kota Madinah. Ya, dan agar mereka mempertahankan Nabi sebagaimana mereka mempertahankan diri-diri mereka dan anak istri mereka. Adapun baiat An-Nisa yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq ini nanti terjadi belakangan setelah perjanjian Hudaibiyah, tepatnya setelah Fathu Makkah. Inilah kesimpulannya. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang Jumat pertama kali ditegakkan dalam Islam insyaAllah setelah Nabi tiba di kota Madinah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.